Sedalam samudra telah aku selami, setinggi langit yang kasa telah ku arungi. Sepanjang kehidupanku aku mencari sebentuk kelembutan hati cinta sejati. Kini usai sudah segala penantian panjangku setelah temukan dirimu, duhai kekasihku. Hanya di hatimu akan kulabuhkan hidupku, karena kaulah cinta terakhirku. Berjuta kejora terangi gelap malamku, tetap tak seindah cahaya mata hatimu. Oh, kini usai sudah segala penantian panjangku setelah temukan dirimu, duhai kekasihku. Hanya di hatimu akan kulabuhkan hidupku, karena kaulah cinta terakhirku. Kini usai sudah segala penantian panjangku setelah temukan dirimu, duhai kekasihku. Kini usai sudah segala penantian panjangku setelah temukan dirimu, duhai kekasihku. Hanya di hatimu akan kulabuhkan hidupku.